saya kebetulan sahur di rumah, jadi pasti jalan ke sini nggak usah mampir lagi. Tapi udah sertifikat halalnya belum di rumah? Di rumah, Mak. Kudu. Baik, Pak Safi. Tema yang kita mau bahas, restoran dan produk halal. Jadi tadi makanya saya tanya dulu ke Pak Safi sebelum kita masuk. Makan di mana, restorannya sertifikat atau tidak. Pemirsa, kalau kita lihat di Indonesia ini penduduknya 270 juta. 80% muslim. 247. Oh, udah naik lagi tuh. Jadi itu jumlah yang sangat luar biasa bagi produk halal. Potensi yang sangat besar bagi produk halal. Karena itu tentu pemilik restoran, hotel, dan produsen makanan harus konsen dengan kepentingan makanan halal bagi 247, katakan 250 lah, 250 masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Ini yang kita akan bahas hari ini, dan ternyata seluruh dunia begitu besar concern negara-negara lain juga untuk memproduksi produksi halal. Jadi memang seperti kata Pak Sakir tadi, ini produk halal, kosmetik halal, ini adalah satu pangsa pasar yang sangat besar sekali, bukan hanya saja di Indonesia secara domestik ya, tapi juga dunia, tapi juga secara negara-negara muslim lainnya. Justru sekarang pertanyaannya, siapa yang akan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini, siapa yang cerdas dan siapa yang jeli dan capable untuk menawarkan kepada konsumen muslim lokal, nasional, dan global. Ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa konsumsi produk halal internasional itu kurang lebih sekitar 2,3 triliun dolar. Oh. 2,3 triliun dolar itu satu angka yang sangat luar biasa. Nah, ini sangat disayangkan di Indonesia kita belum terlalu cergas, belum terlalu produktif untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia aman dari sisi kehalalannya, dan kita concern dengan sertifikasi itu. Kenapa? Sertifikasi ini tampaknya harus dijadikan sebagai satu marketing point. Saya siap menawarkan kepada publik ini sertifikasinya. Jadi sertifikasi harus dianggap sebagai satu peluang bisnis dan bukan sebagai beban. Dan jangan sampai malah yang akan memanfaatkan sini justru saudara-saudara kita dari luar justru. Nah, ini nanti kalau saya cerita tentang jalan-jalan ya, misalnya ke Thailand, ke Thailand, ke Korea. Saya juga pernah kuliah 4 tahun di Australia. Thailand apa itu? Kuliah syariah atau kuliah konvensional? Ya. Keuangan mikro, perbandingan antara syariah dan konvensional. Nah, maksud saya, negara-negara seperti Australia memproduksi keju, memproduksi susu. Itu mereka sudah memperhatikan kaitannya. Ekspornya itu ke Timur Tengah. Dan harus diketahui bahwa New Zealand dan Australia itu merupakan supplier daging terbesar ke Indonesia. Termasuk keju dan susunya. Termasuk sapi. Dan halal. Mereka sangat-sangat melihat itu, Pak Sakir. Ya, konteks dari pemotongannya, sertifikasinya. Semua. Dan banyak sekali orang Indonesia yang jadi karyawan di pabrik-pabrik mereka. Okay. Jadi yang nyembelihnya baca bismillah-bismillah-bismillahnya itu mereka tahu tuh. Yeah. Ini harus orang muslim. Dan ini banyak, ada kerjasama dengan dari provinsi mana coba mereka banyak ambil? Madura? Banyak dari provinsi Padang, sebagian di orang Bugis, sebagian orang Sunda, mereka ini yang melakukan pemotongan. Jadi dengan demikian mereka memastikan kehalalan, dan di sana ada asosiasi Muslim Australia semacam MUI-nya yang memberikan legitimasi kehalalan itu. Ya, dan saya kira ini kerjasama dengan LPPOM MUI Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal. Ya. Dan bukan hanya Australia, negara-negara lain juga ada kerjasama dengan MUI. Tapi kita lanjutkan nanti. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen kedua. Sebelumnya, di sini ada audiens dari mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam As-Safiyah. Nanti boleh nanya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita seputar tema kita malam ini, restoran dan produk halal. Tadi kita sudah cerita tentang produk halal di Indonesia, sertifikasi, bahkan Pak Sabri yang kerjanya sering ke luar negeri ini menceritakan sedikit gambar yang ada di luar. Tetapi sebelum kita masuk pembahasan yang produk halal dalam negeri, Pak Safi, Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di Indonesia sekarang ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mengeluarkan kriteria panduan umum pariwisata syariah. Oh, Masya Allah. Jadi di sini sudah ada panduan ternyata bagaimana pariwisata syariah, termasuk di sini kaitan dengan restoran, kaitan dengan hotel. Antara lain misalnya ketika pariwisata itu harus menghindari kemusyrikan dan khurafat. Oh. Ketika kita pariwisata syariah nih, adik-adik yang ada di studio, menghindari maksiat, zina, pornografi, pornografi. Kan gini Pak Syakir, kalau ada pariwisata seolah-olah maksiat aja gitu. Betul, itu dikesankan seperti itu. Kalau ada pariwisata harus ada alkohol gitu. Jadi nanti ada kute syariah. Di sini juga Pak Haji diatur ya, di Pak Sapi diatur bagaimana karaoke dan spa syariah. Oh. Ada dia tuh, ya. Karaoke spa syariah terapisnya pria untuk yang pria, tidak mengandung porno aksi dan pornografi dan seterusnya. Masya Allah. Jadi nanti saya kalau seandainya pengawasnya nih kalau untuk kalau nanti satu karaoke. Hotel sudah melaksanakannya dapat sertifikasi gitu. Betul, itu harus disertifikasi. Nah, ini yang saya kira pengembangan dari sertifikasi syariah yang dan ada. Banyak ini potensi customer-nya banyak loh. Banyak teman-teman kita dari Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, dan Indonesia. Yang mencari tempat-tempat yang bersih, kemudian bagus, elegan, syukur-syukur si pembandunya bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah sekarang ini sangat disayangkan hal seperti ini ditangkap lebih banyak oleh tangga di luar Malaysia. Nah itu tadi yang nah, ini. Jadi ini satu peluang dakwah, peluang syiar, tapi juga ada peluang ekonominya. Dan kota-kota tertentu, provinsi-provinsi tertentu seperti Lombok gitu kan, Pekalongan, Aceh, Padang itu bisa menjadi pilot project untuk ini Pak. NTB, ya. NTB itu pemandangannya nggak kalah dari Bali, ya. Luar biasa di sana. Gubernurnya juga alhamdulillah. Ya. Tadi mau dijawab itu, yang di luar negeri tadi, bagaimana pengembangan syariah-syariah ini aja di Thailand, di Jepang? Iya, jadi kalau di beberapa negara, justru mereka itu melihat syariah sebagai satu selling point, sebagai satu marketing strategy to attract the Muslim customer. Dan mereka tahu bahwa sekarang Eropa sedang krisis, jadi jumlah turisnya tidak banyak. Yang banyak itu justru dari Timur Tengah, dan yang dari growing market seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, demikian juga Muslim-Muslim yang di Eropa, Muslim Amerika juga satu peluang yang besar, Pak. Ya. Jadi ini sebagai satu market potensial yang lebih banyak digarap oleh orang lain, sementara kita, termasuk juga mungkin pemerintah ya, belum gencar banget seperti Malaysia ingin menjadikan Malaysia sebagai hub produk halal dunia. Betul. Nah kita ini kan Indonesia is too big to be ignored. Ya. Terlalu besar untuk tidak dilihat gitu loh. Ini yang menarik Pak Safi, ternyata hotel-hotel syariah ada sekarang yang dikembangkan. Misalnya ada beberapa nih, misalnya Hotel Sofian. Orang kan menganggap tadinya kalau masuk ke Hotel Sofian, hotel syariah, itu justru turun peminatnya. Ternyata tidak, saya tanya ke pemilik Hotel Sofian, Pak Rianto, dulu tingkat huniannya sekitar 60, sekitar 60, setelah masuk syariah malah 100%, 90%. Jadi ternyata yang bahlul masih terkalahkan sama yang syariah dalam ini. Karena sehingga ini peluang sebetulnya bagi... Ada alasan ekonominya loh Pak. Apa itu? Kalau dahulu yang kesana itu hanya bapak-bapak. Kemudian yang rada ini, nah sekarang marketnya di luar. Ibu-ibu juga mendorong. Ya. Terus anak-anak liburan juga mendukung. Kemudian paket-paket meeting bisnis juga mendukung. Jadi sesungguhnya dengan masuk syariah itu kita melebarkan pasar. Betul, betul. Kalau kita masuk ke yang remeng-remeng, kita mau persepit pasar. Dan ibu-ibu yang ada di daerah itu merasa aman kalau suaminya dinas ke Jakarta, nginap di hotel syariah. Betul. Baik, pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen ketiga, kita masuk dulu ke segmen tanya jawab. Di sini ada dari mahasiswa Asafiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Ridho Pahlevi dari Universitas Islam Asyafiyah, Prodi Perbankan Syariah. Ya, bukan Asyafiyah Antonio ya. Asyafiyah. Saya termasuk pecinta kuliner. Di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, masih banyak restoran yang masih nggak jelas halal atau haram. Ya. Jadi di sini saya mau minta saran atau tips. Tips pintar untuk memilih restoran yang statusnya halal atau haram. Oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh. Penanya kedua. Yang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nur Siti Fatima dari Universitas Islam Asyafiyah, Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika saya berkeliling Nusantara, saya banyak menemukan makanan dan minuman dari luar Indonesia yang tidak berlabelkan halal dari MUI, tapi ada tulisan halalnya. Apakah itu menurut Bapak halal? Ya, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi penanya yang pertama dan kedua dapat hadiah tabungan ID Maslaha dari BJB Syariah. Nanti kita akan jawab, Pak Sabi. Kita masuk dulu ke segmen yang ketiga. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi acara kita di Bincang Tuntas BJB Syariah bersama Sagi Sula dan Sabi Antonio. Tadi sampai mana tadi Pak Sabi? Ada dua pertanyaan dari Mas Rashid Ridho sama Mbak Nur Siti Fatimah. Yep. Ya memang Mas Rashid Ridho ini namanya luar biasa ya, seperti cendekiawan terkemuka Muslim Mesir. Dr. Rashid Ridho. Dr. Rashid Ridho. Tipsnya kita memilih makanan itu jikalau dimungkinkan ada logo sertifikat halal MUI itu yang paling afdol. Okay. Jikalau itu tidak ada, Anda lihat rumah makan itu ada musolanya enggak? Kalau dia ada musola pasti concern gitu loh. Demikian juga yang agak bahaya itu mungkin bukan makanan-makanan yang tradisional. Seperti kalau seafood berarti rada aman. Kecuali minyaknya ya. Nah kalau seandainya yang rada bahaya itu kalau makanan noodles. Terutama jika kalau Anda masuk ke daerah perkotaan, daerah pecinan. Kalau ada tulisan Cinanya itu harus hati-hati. Oke, okay. Tapi jika Anda makan makanan Padang, relatif aman. Nah, demikian juga makanan-makanan yang Anda lihat kalau penjaganya memakai kerudung, itu juga mungkin rada aman, meskipun dia belum mencantumkan halal. Tapi ada baiknya sambil berdakwah, Mbak, sudah sertifikat MUI belum? Iya. Nah, kalau ini sebagai satu pendorong dia untuk melakukan sertifikasi. Karena sering di restoran itu kadang-kadang juga mereka katakan, oh ya ini halal Mbak. Nah, kita tanya mana sertifikatnya. Karena biasa kan dipasang tuh sertifikatnya. Okay. Yang tidak mau masang sertifikat halal, kita minta pasang dong kalau memang ada sertifikat halalnya. Yang kedua, Mbak Siti Nur Fatima, ada tulisan halal tapi bukan dari MUI Indonesia. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia hanya iseng nulis halal saja. Kadang-kadang ejaan Arabiknya juga salah. Itu kan HLL jadi hil jadi tulisan bahasanya bukan halal. Yang kedua, kemungkinan dia dikeluarkan oleh federasi muslim di negara tersebut. Di beberapa negara memang ada semacam MUI-nya di luar negeri. Di luar negeri. Di Kanada, di Belgia, di Inggris, di Amerika itu ada federasi MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Nah, alhamdulillah MUI Indonesia cukup banyak bekerja sama dengan federasi-federasi tersebut di mana mereka mengadopsi logo sertifikasi halal dari MUI Indonesia, diakui di sana dan mereka juga diakui oleh MUI Indonesia serta dari waktu ke waktu ada audit dan ada visit ke laboratorium masing-masing. Yeah. Jadi satu sama lain saling mempercayai dan satu sama lain melakukan satu verifikasi teknikal dari waktu ke waktu. Yeah. Jadi cari yang sertifikat halalnya dari badan resmi. Badan resmi. Yeah. Jadi sebetulnya secara dari sini kita lihat Pak Safi, memang undang-undang sertifikasi halal yang ada sekarang di DPR ini menjadi sangat mendesak untuk masyarakat karena belum ada aturan yang secara jelas dalam aturan positif yang mengatur kaitan dengan sertifikasi. Ya memang kita ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Kita juga ada Undang-Undang tentang pangan, Undang-Undang pangan nomor 7 tahun 1996. Sesungguhnya dengan berpijak kepada dua undang-undang ini, harapannya RUU Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal ini, jaminan produk halal ini bisa lebih cepat. Dan insya Allah ini tugas dari pemerintah Indonesia dan anggota DPR. Kita harus menjadikan food security ini sebagai satu agenda nasional. Dan jangan lupa bahwa ketika kita bisa memastikan energy security of food, itu menjadi agenda nasional, ini dampaknya luar biasa. Apalagi jika lo halal ini menjadi satu agenda top priority dari pemerintah, dari sisi perdagangan, dari sisi industri, ini akan mendorong para pembuat kuliner, kemudian mereka berorientasi ekspor, itu bisa menyaingi produk dari Thailand, produk dari Filipina, Masa ya Saudi Arabia itu lebih banyak mengimpor dari Thailand dibanding kita. Kita mengirim haji, kita mengirim umroh, Thailand dominasinya non-muslim. Kemudian jika mereka menyembelih itu secara umum belum tentu halal itu. Ya. Kecuali yang muslim di bagian selatan ya. Tapi jika Indonesia majority muslim, kalau menyembelih itu sudah jelas halal gitu. Nah tetapi karena dari sisi dukungan pemerintah, kemudian proses sertifikasi ini mereka lebih baik, lebih terorganisir, sehingga produk olahan yang sampai ke Saudi dan negara-negara teluk dari Thailand jauh lebih banyak dibanding kita. Baik, baik. Dengan demikian pemirsa, kajian kita malam hari ini, restoran dan produk halal ini merupakan kajian yang sangat menarik untuk kita pahami bersama. Termasuk juga tadi kaitan undang-undang makanan halal ini menjadi concern pemerintah kita, sehingga kita harapkan dalam waktu dekat undang-undang ini bisa disahkan. Sama ya, sedikit juga Pak Syakir, ini sebelum ditutup Pak Syakir. Ya. Halal itu banyak pengaruh kepada kejiwaan, kepada hati, kepada pikiran. Bayangkan kalau bayi kita dikasih makanan yang tidak halal, otaknya, ototnya, matanya, tumbuhnya dari yang halal. Otomatis mikirnya juga yang haram terus. Baik. Kalau sudah besar, korupsi tidak ada lagi karena dia tubuhnya juga dibangun dari situ. Terima kasih Pak Safi. Pemirsa, kita akan ketemu lagi besok subuh di acara yang sama, Bincang Tuntas Bisnis Syariah bersama Syakir Sula dan Safi Antonio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.